Nah, ini butuh penjelasan tambahan, ini yang telah disyaratkan sebelumnya, ya, tentang ini tentang dalalatul alfaz. Apa yang dimaksud dengan antakhtalifa dalalatuha bihasbi al-mawadi' lisan mawadi', sekalian ta'liq. Naam, ayyakuna hadzal lafdhu min qabilil alfadil mushtarakati. An yakuna hadzal lafdhu min qabilil alfadil mushtarakati. An yakuna hadzal lafdhu min qabilil alfadil mushtarakati. An yakuna hadzal lafdhu min qabilil alfadil mushtarakati. Allati tutlaqu ala a'yanin muta'addidatin. Tutlaku ala ayanin muta'addidatin. Tidak ada di syarahnya. Falafdul ayin. Al-muhim. Itu cerita aja nanti bisa diantum lihat. Bandingkan. Nah, falafdul ayini. Yutlaku ala al-aini al-basirati. Kalafdil aini yutlaku ala al-aini al-basirati. Wayanbu'il ma'i. وقرص الشمسي دون معنى عام duna ma'nan 'amin bainal qasain, antara dua tanda kurung, wa huwa aslul ma'na fid dhihni bainal qasain, wa huwa aslul ma'na fid dhihni, antara dua tanda kurung. Nah, tashtariku fihi tilkal ayanu. Tashtariku fihi tilkal a'yanu. Baik. Ini yang pertama ta'liqnya. Fa'imman takhtalifa dalalatuha. Ya, dalalatu al-ma'iyyah. Bihasbi mawadi'. Nah, maksudnya adalah ayyakuna hadzal lafdhu min qabilil alfadhil mushtarakah. Bahwa lafaz ini termasuk dalam kategori lafaz-lafaz yang dipersekutukan penggunaannya. Al-fad al-mushtaraka istilahnya. Dihafalkan istilah ini. Al-fad al-mushtaraka. Al-lafad al-mushtarak. Yaitu lafaz yang dipersekutukan penggunaannya. Yakni ini definisinya. Allati tutlaku ala a'yanin muta'addidatin. Yang dimutlakkan penggunaannya atas ya a'yan. Atas dat-dat yang berbeda-beda. Kalau fil ain, misalkan lafaz al ain, ya mata, ya yutlaku ala al ain al basirah, itu dimutlakkan penggunaannya untuk mata yang melihat, mata yang merupakan alat melihat, mata penglihatan. Juga digunakan wayanbu'il ma'i. Yang kedua juga digunakan untuk yanbu'il ma'i, mata air yang